Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum, Sederalun Berita Sore edisi hari ini Senin 26 Agustus 2019 kembali dibacakan Ahyar. Suami siram istri dengan soda api karena kesal dilaporkan ke polisi. Seorang pengendara motor tewas tabrak truk parkir di Birin. Buruh di Aceh gelar aksi tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Asrul, pelaku penyiraman air keras jenis soda api ke wajah istri dan anaknya ditangkap pihak kepolisian. Saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Trisno Rianto mengatakan warga Binjai Utara Sumatera Utara itu ditangkap setelah mendapatkan laporan atas penganiayaan terhadap Julian, istri Asrul, warga Meraksa Banda Aceh. Atas laporan itu, unit Jatandras melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil ditangkap di kawasan Lamreng, Aceh Besar. Sebelumnya, pelaku juga pernah dilaporkan ke pihak kepolisian atas penganiayaan terhadap istrinya. Kapolresta menjelaskan terkait kasus penyiraman air keras yang dilakukan Asrul terhadap istrinya diduga pelaku kesal dilaporkan oleh istrinya terkait kasus penganiayaan. Sehingga Asrul nekat menyiram korban dengan soda api yang telah disiapkannya. Penyiraman air keras itu tidak hanya melukai istrinya, bahkan mengenai badan anak kandungnya. Akibat kejadian itu, istrinya mengalami luka seperti luka bakar di sebagian wajahnya akibat terkena soda api. Setelah menyiram air keras, pelaku langsung kabur melarikan diri dengan sepeda motornya. Namun pelaku berhasil diringkus polisi. Pelaku dan barang bukti telah diamankan pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara istri pelaku dan anaknya yang mengalami luka parah kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sederalun, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di Jalan Medan Banda Aceh, kawasan Desa Cot Bukit, Kecamatan Pesangan Birin, Senin pagi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.00 WIB. Korban meninggal adalah Ismail, 59 tahun, warga Desa Menasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Birin. Kapolsek Pesangan, Ibtu Salamuddin, mengatakan berdasarkan keterangan sopir truk, Indra Bangsawan, 35 tahun, warga Desa Ketapang, Kecamatan Krungsabi, Aceh Jaya, bahwa truk yang disopirinya parkir di pinggir jalan karena mengalami pecah ban pada pukul 2.00 WIB. Setelah menyalakan lampu hazard dan meletakkan dedaunan di jalan, supir dan seorang kernet tertidur di dalam kabin truk. Mereka tidak tahu kapan persisnya pengendara motor tersebut menabrak bagian belakang truk itu. Tiba-tiba korban yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 BL3972ZAC ditemukan sudah menyangkut di bagian belakang truk Fuso Mitsubishi BK9181XA. Warga yang melintas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Birin. Anggota polisi dan petugas Satlantas tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi. Namun korban meninggal saat dalam perjalanan ke RSUD Dr. Fauziah Birin. Kedua kendaraan dan sopir truk kini telah diamankan di Mapolres Birin. Sederalun, ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh di seluruh Aceh melancarkan aksi di Banda Aceh Senin siang. Aksi itu digelar di beberapa tempat Simpang 5, depan gedung DPRA dan halaman kantor Gubernur Aceh. Aksi itu dilancarkan buntut dari rencana pemerintah yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Para demonstran mengambil lokasi demo pertama di Bundaran Simpang 5 sekitar pukul 10.00 WIB. Di sana, demonstran mengelilingi bundaran, sementara para orator berorasi secara bergantian di tengah jalan. Polisi dari Polresta Banda Aceh tampak mengawal ketat aksi dan mengatur arus lalu lintas. Setelah berorasi di Simpang 5, massa bergerak ke depan gedung DPRA dan halaman kantor Gubernur Aceh. Intinya mereka menolak rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sekretaris Aliansi Buruh Aceh, Habibie Insen, mengatakan aksi itu dilancarkan sebagai bentuk protes para buruh Aceh terhadap rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atas usulan Asosiasi Pengusaha. Dengan dilakukannya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka akan sangat merugikan buruh di Indonesia. Sebab itu, pihaknya mendesak Presiden Indonesia agar memenuhi janjinya untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, khususnya mekanisme penetapan upah minimum provinsi. Syederalun, pria bernama Rian, 28 tahun, harus berurusan dengan polisi atas kelakuannya yang diduga telah mencabuli anak perempuan berusia 10 tahun. Petani asal Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang ini telah ditangkap dan ditahan polisi. Kasubag Humas Polres Aceh Tamiang, Ibda Didik Surya, mengatakan, saat ini tersangka Rian masih menjalani pemeriksaan. Dugaan pencabulan itu dilancarkan Rian pada Jumat 23 Agustus 2019. Saat itu orang tua korban menitipkan bunga di rumah kerabatnya di Desa Balingkarang karena kedua orang tua bunga hendak pergi dan bermalam di sawah mereka. Namun betapa kagetnya orang tua bunga ketika mendapat kabar anaknya telah dicabuli oleh Rian. Tak terima dengan apa yang dilakukan Rian, kedua orang tua bunga melaporkan ke Polsek Karang Baru. Setelah menerima laporan, polisi berhasil meringkus tersangka di rumahnya. Polisi masih menyelidiki motif pelaku mencabuli korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Satres Narkoba Polres Langsa menangkap seorang pengedar sabu-sabu berinisial Buk, 35 tahun, nelayan warga Kampung Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti 6 paket sabu seberat 0,83 gram. Kasat Res Narkoba Polres Langsa Ibtu Wijaya Yudi Stira Putra SH mengatakan tersangka ditangkap pada Sabtu lalu pukul 21.00 malam di Kampung Kuala Langsa. Saat hendak ditangkap malam itu, Buk sempat membuang barang bukti sabu-sabu yang dimasukkannya ke dalam sebuah dompet warna pink. Namun barang bukti 6 paket sabu seberat 0,83 gram berhasil disita. Kepada petugas, tersangka Buk mengaku mendapatkan sabu tersebut dari temannya berinisial M yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tersangka Buk menjual sabu seharga Rp100.000 per paket dengan keuntungan Rp20.000 setiap paketnya. Sisanya Rp80.000 diserahkan ke tersangka M. Sejak Sabtu malam lalu, tersangka Buk bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Langsa guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Syederalun, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta Senin siang. Jokowi menyebut lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Jokowi menyatakan bahwa keputusan lokasi ibu kota baru ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama 3 tahun terakhir. Sebelum menetapkan ibu kota baru, Presiden juga telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru. Jokowi mengatakan selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan. Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Jokowi menjamin dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, dan skema kerjasama pemerintah badan usaha. Syederalun, pesawat-pesawat tempur Israel membombardir kelompok Hamas di jalur Gaza pada Senin dini hari waktu setempat. Militer Israel menyebut bahwa serangan udara ini sebagai respon atas roket yang ditembakkan ke wilayah Israel sebelumnya. Militer Israel menyatakan 3 roket ditembakkan dari Gaza ke wilayah Israel Selatan pada minggu malam waktu setempat. Dari 3 roket itu, 2 diantaranya dicegat dengan sistem pertahanan udara Iron Dome. Sebagai respon serangan roket itu, pesawat-pesawat tempur Israel membombardir kelompok Hamas di jalur Gaza pada Senin dini hari. Angkatan Udara Israel menyerang sejumlah sasaran teror di kompleks militer Hamas di Jalur Gaza bagian utara, termasuk kantor komandan batalion Hamas. Sumber keamanan Palestina mengatakan bahwa tak ada korban dalam serangan udara Israel tersebut. Sementara itu, otoritas Israel mengumumkan pengurangan aliran bahan bakar ke pusat tenaga listrik utama di Jalur Gaza. Ini artinya makin mengurangi pasokan listrik yang sudah dibatasi di wilayah tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 26 Agustus 2019. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.